wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal soleh dan amal ibadah dengan membaca, mendengarkan dan mentalaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Buluhul Maram min Adilatil Ahkam. Hadis berikutnya adalah hadis qala al-musannifu rahimallahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wati'a ahadukumul adza bi khufaihi, jika salah satu kalian menginjak kotoran dengan dua khufnya, fatuhuruhuma at-turabu, maka cara untuk membersihkan kotoran di dua khuf tersebut cukup dengan turab, cukup dengan debu. Diatkanlah Abu Dawud, dinasihat oleh Ibnu Hibban. Kesimpulan tentang derajat hadis ini, hadis ini sebenarnya dhaif, akan tetapi dia memiliki banyak jalur, sebagian yang menguatkan sebagian yang lain, sehingga jalur-jalur tersebut menjadikan hadis ini muhtajan bihi, bisa dijadikan sebagai hujjah alias hasan li ghairihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sakan Al-Hakim Baihaqi dari Abu Hurairah, sanadnya dhaif. Namun dalam masalah ini, yaitu sucinya sandal atau sepatu dengan tanah, terdapat riwayat-riwayat yang lain dengan sanad-sanad yang tidak lepas dari kelemahan, akan tapi yasyuddu ba'duha ba'dha, sebagiannya menguatkan yang lain. Syaukani mengatakan riwayat-riwayat ini sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, fatan hadu, sehingga dia bisa bangkit ya, lil ihtijaji biha, dijadikan sebagai hujah untuk bersihnya sandal, cukup dengan dikosokkannya sandal ke tanah ya, baik tanah tersebut tanah yang, atau baik sandal tersebut sandal yang basah ataupun kering. Maka kesimpulannya disebutkan oleh penulis Taudih Al-Ahkam bahasanya hadis ini hasan li ghairihi, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaukani. Wati'a maknanya adalah dasa, menginjak. Khuf adalah mayulbas fi rijli, apa yang dipakaikan di kaki, min jildin raqiqin, dari kulit yang lembut. Tahur artinya adalah alat yang digunakan untuk bersuci. Turab artinya mana'uma min adimil ardi, adimil ardi, permukaan bumi yang lembut ya, dalam bahasa kita debu ya. Yang dimaksud dengan al-adha, kotoran dalam hadis ini adalah najis, sebagaimana kata-kata adha ini bisa mencakup mayustakdar, sesuatu yang dianggap kotor meskipun bukan najis. Dalil kalau yang sebenarnya kata-kata al-adha itu bisa kotor, bisa najis. Namun untuk hadis ini maknanya adalah najis. Kok bisa disimpulkan demikian? Dalil. Bukti kalau yang dimaksudkan adalah najis adalah lanjutannya hadis. Fatahuruhuma, maka alat untuk membersihkannya adalah tanah. Dan tahur dalam syariat tidaklah dituntunkan kecuali untuk membersihkan najis ya, sehingga al-adha dalam hadis ini meskipun makna asalnya adalah kotoran, gangguan atau sesuatu yang menjijikkan, namun yang diinginkan adalah najis. Anak najis setelah khuf, maka ketika sepatu atau sandal itu najis, maka cukup untuk membersihkannya dengan digosokkan di tanah atau disentuhkan di tanah kemudian digosokkan. Dunal mak, tidak harus dibersihkan pakai air, diguyur pakai air, tidak harus. Meskipun seandainya diguyur pakai air juga sama bersih. Maka hal ini berkaitan dengan sama hati syariah, kelapangan yang ada dalam syariat Islam dan kemudahan. Maka yang namanya khuf, namanya sepatu atau sandal, seringkali terkena kotoran dan najis karena dia mubasyarah, bersentuhan langsung dengan tanah. maka seandainya tidaklah cukup untuk membersihkan sepatu atau sandal, tidaklah cukup kecuali harus dengan air, tentu itu menyulitkan. Demikian juga ketika sandal atau sepatu bolak-balik diguyur air, la ada niscaya menyebabkan ila itlafihi rusaknya. Bilma rusaknya sandal atau sepatu tadi dengan air, bitakaruhi alaihi disebabkan berulang kali terkena air. Maka sandal, sepatu berulang kali terkena air tentu rusak. Ya, maka di sini terdapat pelajaran bahasanya membersihkan dari najis tidak harus pakai air. Ada materi-materi bukan air yang bisa digunakan sebagai alat pembersih. Dan ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Dan ini adalah satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Adakah selain air? Bolehkah selain air? Dan bisakah selain air dipakai untuk membersihkan dari najis? Pendapat yang terkenal, pendapat Imam Ahmad yang terkenal, tidak ada satupun benda yang bisa disucikan dengan selain air. Tidak boleh, tidak harus air. Sehingga konsekuensi dari pendapat ini, maka sepatu tidaklah bersih dengan sekedar digosokkan di tanah. Di bumi tidak pula dibersihkan dengan debu. Dzalika hal tersebut li anal ma, karena air ta'ayyana adalah alat satu-satunya li ijalatin najasat, untuk menghilangkan najis dan tidak bisa digantikan oleh yang lain. Ini pendapat Imam Ahmad yang terkenal. Wa riwayatul ukhra, dan pendapat yang kedua yang dimiliki oleh Imam Ahmad, bahwasanya khuf itu bisa bersih dengan digosokkan ke tanah. Nah, pendapat kedua inilah yang dikuatkan dan dipilih oleh Muwaffaquddin Ibnu Qudama, kemudian Pensyarah Buluhul Maram, dengan demikian juga Taqiyuddin Ibnu Taimiyah wa jamaah dan sejumlah ulama. Disebutkan di kitab Al-Furu', satu kitab fikih madhab Hambali, wahia adhar, pendapat inilah yang lebih kuat, riwayat inilah yang, riwayat dari Imam Ahmad inilah yang lebih kuat, yang lebih tepat. Wahada waraja, inilah yang lebih kuat dari sisi dalil, dalil naqli wa ta'lilan, dan dalil logika. Dari sisi dalil naqli terdapat dalam Sunan Abi Dawud min ghairi wajhin, dengan sejumlah sanad. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gosokkanlah ke tanah karena tanah itu membersihkan dua sandal. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ini mungkin bisa kita katakan ini ta'lilnya, dalil logika. Ini adalah dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan perintah umum untuk menghilangkan najis harus dengan air. Dan Nabi telah mengizinkan menghilangkan najis dengan selain air dalam sejumlah kasus. Contohnya istijmar, orang cebok, boleh dengan non air, boleh dengan batu atau tisu atau yang lain. Demikian juga hadis tentang masalah sandal, demikian juga ujung kain perempuan. Maka ringkasnya, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahasanya untuk membersihkan najis tidak harus air. Namun yang jadi tolak ukur pembersihan najis adalah hilangnya materi najis dengan hilangnya najis dengan materi apapun. Mau pakai air, mau pakai yang lain, asalkan hasilnya adalah materi najis hilang, zat najis hilang, maka bersih. Wa dzal qaul huwa shawab. Nih, pendapat inilah pendapat yang tepat. Maka pendapat yang tepat, air bukanlah satu-satunya benda atau materi untuk membersihkan diri dari najis. Maka untuk najis yang ada di sepatu atau sandal bisa dibersihkan dengan air, bisa juga dibersihkan dengan digosokkan ke tanah atau ya, dengan cara yang lain asalkan materi najisnya hilang. Yang jadi tolak ukur adalah hilangnya benda najis, hilangnya zat najis, hilangnya materi najis. Berkaitan dengan membersihkan sandal dengan tanah atau dengan bumi, perlu diketahui ada, maka di samping tadi pendapat Imam Ahmad yang mengatakan tidak bersih kalau pakai tanah, tidak bersih kalau pakai tanah, harus dengan air, maka ada pendapat kebalikannya, tidak bersih kecuali harus digosok pakai tanah. Ada pendapat kebalikannya, pendapatnya Syaukani, tidak bersih kecuali harus digosok pakai tanah, diguyur pakai air belum bersih meskipun hilang, maka belum sah. Meskipun najisnya sudah hilang, sudah bersih, dicium mah wangi, airnya air sabun masalah. Kata Syaukani tidak sah, harus digosok dengan tanah. Maka ini kebalikan dari pendapat Imam Ahmad yang terkenal. Yang sikap pertengahan dalam masalah ini, sikap yang tepat dalam masalah ini, pakai air bisa digosok pakai tanah, tidak mengapa. Cara yang lain boleh, yang penting zat najisnya hilang. Kemudian dari Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Muawiyah ini, bukan Muawiyah ibn Abi Sufyan, namun Muawiyah ibn Hakam. Inna hadhi salata, bahasanya salat ini, la yaslu fiha, tidak boleh dalam salat, min kalamin nas, ada perkataan manusia, ngobrol dengan orang lain. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an, karena isi salat adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an, diriwayatkan oleh Muslim. Tasbih makna asalnya adalah at-tanzih, membersihkan, wa taqdis dan mensucikan. Namun terkadang tasbih maknanya mengingat Allah, terkadang tasbih maknanya salat. Tergantung konteks kalimatnya. Maka ketika ada kalimat fulanun yusabihullah, maka di sini artinya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi pakai subhanallah atau pakai Allahu akbar atau pakai yang lain. Nah, sebab wurud hadis ini, biasanya ada seorang yang bersin saat sholat, dan ketika orang itu bersin dalam sholat boleh mengucapkan tahmid. Ketika orang itu bersih dalam sholat boleh mengucapkan alhamdulillah. Namun tidak boleh ditasmid, tidak boleh yarhamukallah, sebelahnya tidak boleh yarhamukallah, dianya boleh alhamdulillah. Nah, maka ada satu ketika itu Muawiyah bin Hakam ikut sholat berjamaah, ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, fasyammatahu Muawiyah. Muawiyah bin Hakam kemudian membaca tasmid yarhamukallah wafi sholati. Dan ketika itu Muawiyah dalam kondisi sholat, maka para sahabat yang lain mengingkarinya, disebutkan di hadisnya, dengan cara melototinya. Maka pada noleh kiri kanan, pada noleh melotot. Bima afhama udhalika, yang mereka mengingkari dengan cara yang itu memahamkan Muawiyah kalau dia tersalahkan. Maka setelah dipelototi, Muawiyah itu malah kemudian ngomong, kenapa kalian melotot-melototi saya? Nah, dia noleh ke kanan ke kiri, kenapa melotot-melototi? Akhirnya kemudian para sahabat yang lain kemudian mukul paha untuk mengisyaratkan supaya Muawiyah diam. Akhirnya sholat kemudian berlanjut sampai selesai. Dan keributan ini tentu didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keributan di belakang ini didengar oleh Nabi, karena khusyuk itu bukan berarti harus nggak dengar apa-apa. tidak sebagaimana khusyuk ala orang yang berlebihan tentang masalah khusyuk. Dianggap khusyuk itu konsentrasi, dan dianggap sholat itu seperti orang meditasi, sehingga orang yang khusyuk itu tidak dengar ada apa keributan atau apa, tidak dengar sama sekali. Maka Nabi dengar apa yang terjadi di belakang, dan setelah selesai sholat, Nabi kemudian mendekati Muawiyah dan menasihatinya dengan kalimat yang tadi kita telah baca di matan Buluhul Maram. Wabata sholat, kemudian setelah selesai sholat, Nabi SAW mengajari Muawiyah dengan mengatakannya sholat itu tidak layak di sana perkataan yang tertuju kepada manusia, berkata-kata yang ditujukan kepada manusia, kepada orang lain, isinya adalah tasbih, takbir, dan baca Al-Quran. Maka hadis ini dalil bahasanya berbicara dengan orang lain saat sholat, adanya dialog yang kalimat yang tertuju kepada orang lain dalam sholat, meskipun itu adalah kalimat doa, jika itu sengaja maka membatalkan sholat. Oleh karena itu maka para ulama fikih mengatakan sholat itu batal dengan kaful khitab, dengan kata ganti orang kedua, kecuali itu jika ditujukan kepada Allah seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi, assalamu alayka ayyuhan nabiy alayka. Dan kalimat yang saat sholat kemudian ada kalimat yang ditujukan kepada orang lain adalah bentuk tindakan berpaling dari munajat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qama ahadukum fi sholatihi," jika kalian berdiri mengerjakan sholat, "fa innahu yunaji rabbahu," maka sesungguhnya dia sedang berbisik dengan Tuhannya. Kemudian dianjurkan bagi orang yang sholat, dan sangat ditekankan adanya kehadiran hati dalam sholat, sehingga dia tidak terlalaikan untuk merenungkan makna-makna dari kalimat-kalimat yang dia baca, dan keadaan-keadaannya, posisi ketika posisi dan posisi ruku dia meresapi maknanya, posisi sujud dia resapi maknanya, tidak dilalaikan oleh mulhin satupun hal yang melalaikan. Hendaklah dia curahkan seluruh hatinya, dan dia kumpulkan hatinya untuk istihdar, untuk membayangkan apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Dan inilah yang namanya khusyuk. Nah, hati memikirkan hati itu hadir dan memikirkan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Inilah khusyuk dalam sholat. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fis sholati lasuhulat." Sesungguhnya dalam sholat itu terdapat hal yang menyibukkan, sehingga orang tidak memikirkan yang lainnya, atau malah melakukan membayangkan yang lainnya, atau melakukan aktivitas lainnya. Nah, di poin ini disampaikan bahasanya khusyuk hukumnya mustahab dan sunnah mu'akkadah, dan tidak wajib sebagaimana pendapat sufiyah. Maka yang benar khusyuk dalam sholat hukumnya sunnah mu'akkadah dan tidak wajib. Hukumnya sunnah mu'akkadah dan tidak wajib. Lain hanya dengan pendapat sufiyah yang mengatakan wajibnya khusyuk dalam sholat. Di sini tadi kita baca yustahabbu lil musalli, dianjurkan, mohon wa yata'aqqad alaihi, dan ditekankan. Jadi sunnah mu'akkadah. Maka orang dimotivasi, dianjurkan, diingatkan tentang pentingnya khusyuk. Nah, namun tidak kita katakan itu kewajiban. Karena jika itu kita katakan kewajiban, maka orang yang meninggalkan kewajiban dalam keadaan sadar, dan orang yang sholat sadar tentunya, ya, tentu orang yang sholat itu sadar, dia tidak mabuk dan dia tidak tidur, ya, sadar. Dan orang yang meninggalkan sholat bukan karena lupa, dan bukan orang yang kalau kita katakan hukumnya wajib, maka meninggalkan kewajiban dalam sholat secara sadar, bukan karena lupa membatalkan sholat. Nah, kalau kita katakan bahasanya khusyuk dalam sholat itu wajib, maka tidak tahu kita harus sholat berapa kali untuk mengulanginya. Ini karena kita gagal khusyuk dalam banyak sholat yang kita kerjakan. Oleh karena itu yang benar adalah pendapat para ulama fikih yang mengatakan bahasanya khusyuk dalam sholat adalah sunnah muakkadah dan bukan kewajiban. Boleh jadi ada orang yang beranggapan bahasanya hadis ini dan hadis musik sholat tahu terdapat pertentangan. Karena untuk orang yang musik sholat tahu Nabi perintahkan dia untuk mengulangi sholatnya, bahkan Nabi perintahkan untuk diulangi sampai 3 kali. Sehingga dia bisa mengerjakannya dalam bentuk yang benar. Non kalau di hadisnya sampai 3 kali itu belum benar. Orang tadi yang Nabi perintahkan untuk mengulangi sholat itu sampai 3 kali juga belum benar. Setelah itu Nabi ajari secara lisan. Adapun Muawiyah ibn Hakam, maka Nabi tidak perintahkan dia untuk mengulangi sholatnya, padahal dia berkata-kata dalam sholatnya dengan sengaja. Maka ada hadis yang terkenal dalam bab sholat disebut dengan hadis al-musik sholatuhu atau al-musik sholatahu, orang yang jelek sholatnya. Maka satu ketika ada orang yang masuk masjid, kemudian dia mengucapkan salam, ketemu dengan Nabi mengucapkan salam, kemudian sholat. Setelah itu selesai sholat dia kemudian kembali menemui Nabi dan mengucapkan salam. Dan Nabi menjawab salamnya, dan namun Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusholli, ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Demikian kejadian sampai 3 kali. Ringkas ceritanya, orang ini Nabi perintahkan untuk mengulangi sholatnya karena dia tidak tumakninah dalam sholatnya. Dia sholatnya ngebut. Maka Nabi perintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Maka karena meninggalkan tumakninah, dan ini sedangkan dalam hadis ini Muawiyah ngobrol dalam sholat, namun tidak Nabi perintahkan untuk mengulanginya. Maka kompromi di antara 2 hadis ini adalah bisa dijelaskan dengan 1 dari 3 penjelasan sebagai berikut. Penjelasan yang pertama adalah kaidah fikih yang kemarin kita bahas tentang orang yang sholat dalam keadaan membawa najis dan dia lupa atau tidak tahu, maka sholatnya sah. Kenapa? Karena yang dia lakukan adalah tarkul mahdzur, adalah fi'lul mahdzur, menerjang larangan. Maka pakai kaidah itu. Maka jawaban yang pertama, orang yang jelek sholatnya itu dia meninggalkan kewajiban dalam sholat, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan Muawiyah melakukan hal yang terlarang. Apa yang terlarang yang dia lakukan? Berbicara ketika sholat. Maka itu larangan dalam sholat, bukan berbicara dalam sholat, itu adalah larangan, hal yang terlarang dalam sholat. Sedangkan tumakninah dalam sholat adalah hal yang diperintahkan. Maka ini beda. Kalau kasusnya Muawiyah, kasusnya al-musik sholatahu, dia meninggalkan kewajiban. Sedangkan kasusnya Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, dia menerjang hal yang terlarang, mengerjakan hal yang terlarang. Kemudian watakul ma'mur a'zam min fi'lil mahdzur. Ini pendapat yang paling kuat dari 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Jadi terdapat perselisihan di antara para ulama mana yang lebih besar, lebih bermasalah. Tarkul ma'mur ataukah fi'lul mahdzur. Ini ada pembahasan global. Ini tidak membahas kasuistik, namun pembahasan global, manakah yang lebih jelek? Meninggalkan hal yang diperintahkan ataukah mengerjakan hal yang dilarang, menerjang larangan. Ini ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini, namun ini pembahasan tentang masalah ini. Pendapat yang paling kuat adalah tarkul ma'mur meninggalkan hal yang diperintahkan itu lebih jelek daripada fi'lul mahdzur, menerjang larangan. Di antara bukti yang lebih jelek, di antara alasan yang dikemukakan ulama yang menguatkan hal ini, di antara yang menguatkan hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, demikian juga Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Al-Fawaid, beliau sampaikan lebih dari 10 alasan untuk membuat kesimpulan bahasanya tarkul ma'mur, meninggalkan hal yang diperintahkan, lebih jelek daripada melakukan hal yang terlarang. Ya, di antara alasannya adalah kondisi iblis dengan Adam. Kesalahan iblis adalah tarkul ma'mur. Dia diperintahkan untuk sujud dan dia tidak sujud. Oleh karena itu Allah murka kepadanya dan tidak mengampuninya dan tidak ada tobat untuknya. Kesalahan Adam adalah fi'lul mahdzur. Jangan dekati pohon. Dia dekati pohon tersebut. Maka dia fi'lul mahdzur, melakukan hal yang terlarang dan Allah menerima tobatnya Adam. Ada pintu tobat untuk Adam dan Allah terima tobatnya Adam. Namun tidak ada tobat untuk iblis. Dan kesalahannya adalah tarkul ma'mur. Maka ini menunjukkan bahasanya tarkul ma'mur itu lebih jelek daripada fi'lul mahdzur. Dan di antara alasannya bahasanya terlarangnya hal yang dilarang itu adalah pendukung untuk dilaksanakan hal yang diperintahkan. Syirik itu dilarang itu bukan karena ansih syiriknya, namun untuk menyempurnakan tauhid, untuk terjaganya tauhid, maka tauhid itu makmur, hal yang diperintahkan dan dalam maksud. Sedangkan terlarangnya syirik adalah wasilah, adalah sarana. Dan ada masih banyak alasan yang lain yang bisa dibaca panjang lebar di kitab di Al-Fawaidnya Ibnu Al-Qayyim. Nah, di antara kemudian turunan dari kasus ini, turunan dari kaidah ini tentang masalah tarkul ma'mur dan fi'lul mahdzur. Falidha, oleh karena itu maka orang yang meninggalkan hal yang diperintahkan la yu'dzar. Ya, tidaklah dimaklumi ketika dia meninggalkan hal yang diperintahkan, tidaklah dimaklumi ketika dia tinggalkan karena tidak tahu atau karena lupa. Lain halnya dengan orang yang meninggalkan hal yang, orang yang mengerjakan hal yang terlarang, maka dimaafkan. Ketika dia melakukan hal yang terlarang tadi saat tidak tahu atau lupa. Dan di sini Muawiyah ibn Hakam As-Sulami dia melakukan hal yang terlarang, yaitu berbicara dalam salat dalam keadaan dia tidak tahu. Karena ketika dia itu sholat, dia baru saja masuk Islam. Ini kejadian, tak lama dia baru saja dia masuk Islam beberapa saat sebelumnya, dan setelah itu dia sholat. Dan dia ngerti kalau setelah bersin orang Islam itu baca, setelah dia mengucapkan Alhamdulillah, baca Ya Rahmukallah, namun dia enggak ngerti kalau ketika sholat itu enggak boleh ngomong. Kemudian penjelasan yang kedua, untuk kompromi dua hadis ini, bahasanya orang yang musik sholat tahu, dia meninggalkan sesuatu yang sangat jelas dan telah dia telah jelas takarrur thubutu aslihi. Ya, telah mapan kalau itu satu hal tentang pensyariatannya. Ya, disyariatkan itu makninah dalam salat adalah satu hal yang adalah merupakan bagian dari syariat sejak awal syariat. Lain halnya dengan kasus Muawiyah. Ya, maka Muawiyah itu berbicara dalam sholatnya ini, dia tubanin, membangun perbuatannya itu berdasarkan landasan mubahnya berbicara dalam sholat. Karena di awal Islam berbicara ketika sholat itu hukumnya mubah. Dalilnya adalah hadis Zaid bin Arqam yang nanti akan hadis Zaid bin Arqam yang ada di Buluhul Maram di hadis setelah ini. Kemudian kompromi yang ketiga adalah terdapat dalam hadis Muawiyah. Muawiyah sendiri menegaskan ini hadis ahdin bil jahiliyah. Ketika itu aku baru saja meninggalkan masa jahiliyah, artinya baru saja masuk Islam. Dan yang namanya syariat itu tidaklah mengikat seorang muslim kecuali setelah dia mengetahuinya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan aturan-aturan syariat tidaklah mengikat kecuali setelah seorang mukallaf itu mengetahuinya. Fala yaqdi ma lam ya'lam wujubaha. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan seorang itu tidak perlu mengqadha sesuatu yang sebelumnya dia tidak tahu kalau itu satu hal yang wajib atas dirinya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.